dalam bab sia-sia politikus, para politik. Tanya. Disebut politikus nisbah kepada apa? Tikus. Nisbahnya kepada tikus, karena tikus mudah lari sana sini. Ya, para politikus. Tanya. Sungguh nampak dan jelas kenifakan mereka, kedustaan, ya, kemunafikan. Tanya. Itu sangat jelas di sisi para politikus, sehingga di sisi lain dia berwajah seperti ini, di sisi lain berwajah yang lain. Memiliki banyak wajah, banyak corak. Itu indah sia-siin orang-orang yang terjatuh ke dalam politik. Dan kebanyakan mereka terjatuh pada nifaku al-amali, ya, nifak al-amali. Bentuk kenifakan mereka, ya, dalam nifak amali, dalam bab sia-sia dan yang lainnya, terkenal adanya manhajul wasi al-afiyah, istilah mereka dalam bab sia-sia politikus, para politik. Disebut politikus nisbah kepada apa? Tikus. Nisbahnya kepada tikus, karena tikus mudah lari sana sini, ya. Oleh karena itu nifak, kata para ulama, asal secara bahasa itu bimana hafrah, lubang. Kenapa? Karena tikus biasa. Tikus itu memiliki dua lubang. Fungsinya apa? Dikejar dari lubang tersebut, dia lari dari lubang yang lain. Itu nifak secara bahasa. Iya kan? Di sisi lain dia di center, tapi di sisi lain dia menghadapkan gaya yang lain. Itu secara bahasa, seperti tikus yang memiliki dua lubang. Sehingga para tikus seperti itu. Di sisi lain dia mukanya ini, di sisi lain lain. Ya. Di sisi si fulan seolah-olah apa? Berteman. Tapi di belakang apa? Menjatuhkan, menghujat. Itu para politikus. Seperti tikus. Ya. Akhlaknya memiliki berbagai macam lubang untuk lari, untuk menyelamatkan diri. Bahkan tidak segan-segannya untuk membenturkan teman-temannya, menabrakkan teman-temannya. Apa bentuk kenifakan yang ada pada mereka? Ahlu siasa, ahli politik. Di antaranya mereka bermuamalah dengan ahlul bidah untuk melariskan politiknya, partainya, kelompoknya. Ya, prinsip manhajul wasi al-afiyah, manhaj yang luas, yang menyeluruh, yang menampung seluruh kalangan. Ya, manhaj muwazanah. Menganggap semua orang sama, ya. Mau Nasoronya, mau Yahudinya, mau ahlul bid'ahnya, ahlul ma'asi dan yang lainnya ditampung. Ini namanya manhaj al-wasi al-afiyah, luas dan mencakup seluruh cakupannya. Tidak peduli akidahnya, tidak peduli tauhidnya, prinsipnya, manhajnya, ya. Itu keadaan orang-orang yang terjatuh ke dalam sia-siin, ya, politik. Ya, karena tentunya kalau politik tersebut mereka bersih dari berhubungan dengan ahlul bidah, ya, ahlul kufur, ahlul ma'asi, enggak laku. Ya, enggak ada peminat. Tayyib. Sedikit bahwa ada juga, ya, enggak menang-menang. Ya, sehingga mereka menempuh berbagai macam jalan, tayyib, dalam perkara tersebut. Ini kemunafikan yang timbul. Ya, kemunafikan yang timbul. Coba kita lihat di negeri kita sendiri, ya. Sebelumnya menghujat, sebelumnya mengeluarkan catatan-catatan merah pada lawannya, tapi ketika sudah menjadi penguasa atau pemimpin, ya, berupaya untuk akrab, bagus, baik, merangkul dan yang lainnya, ya. Itu kemunafikan-kemunafikan yang ada, ya, pada ahli siasat.